berjumpa di kala senja dan hingga kau lalu di ruang makan. Ku harap lekas berjumpa menyinari jiwa hampa. Semenjak berpandang mata hatiku rasa gelisah. Tiada seorang pun tahu, hanya yang pernah merasa hati dirasa gelisah oleh pandangan pertama. Ku harap lekas berjumpa. Aku saja pada yang maha kuasa agar hatiku tak lara dilanda luka, karena pandangan mata membuat hati tergoda, rasa hati tak kuasa untuk berdusta. Apakah ku jatuh cinta ataukah ku terpesona? Tiada seorang pun tahu, hanya yang pernah merasa hati dirasa gelisah oleh pandangan pertama. Ku harap lekas berjumpa menyinari jiwa hampa. Kiranya aku tergoda, aku tak tahu mengapa diri dilanda nestapa karena pandangan menggoda. Kiranya aku tergoda, aku tak tahu mengapa diri dilanda nestapa karena pandangan menggoda. Hanyalah doaku saja pada yang maha kuasa agar hatiku tak lara dilanda duka, karena pandangan mata membuat hati tergoda, rasa hati tak kuasa untuk berusaha. Apakah ku terpesona ataukah ku jatuh cinta? Tiada seorang pun tahu, hanya yang pernah merasa hati dirasa gelisah oleh pandangan pertama. Ku harap lekas berjumpa menyinari jiwa hampa.